Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين رحمني ورحمكم الله. Kita telah menyelesaikan pembahasan pada bab yang tidak diberikan judul secara khusus oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, namun kandungannya mengenai bahwasanya tidak ada suatu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu, yaitu agama Islam, di mana Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dari nabi yang paling awal sampai nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pada masa sebelum diutusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhir zaman, Islam tersebut adalah dikhususkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memegang agama Islam tersebut, maka dia akan diberi ganjaran atas amalan-amalan yang dilakukannya selama dia betul-betul berpegang dengan Islam dengan sebaik-baiknya. Tidak justru memegang atau mengklaim dirinya memegang Islam kemudian membatalkan keislaman tersebut dengan perkara-perkara yang termasuk kesyirikan atau kekufuran. Nah, maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya agama yang diridhai yaitu Islam. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab yang baru, bab yang cukup pendek, ya, hanya disebutkan satu ayat dan satu hadis. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab wujubil istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu. Bab wajibnya untuk mencukupkan diri dengan mengikuti beliau, itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang selain beliau, ya, siapapun itu. Maka ini khulif iddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau jelaskan sedikit, bahwasanya di sana ada tiga jenis tauhid yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid ar-rububiyah dan al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Kemudian di sana ada satu tauhid yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tauhid al-mutaba'ah, mengesakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam hal peribadahan, bukan, bukan dalam hal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan, memberi rezeki, bukan, tapi tauhid apa? Dalam hal mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak mengikuti yang selainnya. Ya, maka wajib untuk mencukupkan diri dengan bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada beberapa kesempatan yang telah lalu, yaitu mengikuti yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti seorang ustaz atau mengikuti seorang alim dalam rangka sampai kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dalam bermutabah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wanifidhi rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mutabah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan jenis tauhid itu ada empat, ya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musawabi rahimahullahu ta'ala. Namun yang tepat yaitu bahwasanya ada tiga tauhid yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada satu tauhid namun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, dan kami telah menurunkan kepada engkau suatu kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat yang ke-89. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, قَالَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dan kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab. Qala ay Al-Quran wa Sunnah, yang dimaksud adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup Al-Quran dan juga mencakup Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Sunnah juga termasuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa al-khitabu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya di sini ada dhamir ka, wanazzalna alaika, dan kami turunkan kepada engkau, itu kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diturunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala wa hadza fihi أن القرآن كلام الله منزل. Maka di sini ada dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang diturunkan. Kenapa? Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَنَزَّلْنَا, dan kami telah menurunkan. Maka ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laysa makhluqan kama taquluhul Jahmiyah, dan bukan makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan kalam Allah, namun Al-Qur'an ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini ada bantahannya. Qala fahuwa lam yaqul ma khalaqana lakal kitaba, nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini tidak berfirman tidaklah kami menciptakan bagimu kitab, bal qala wa nazzalna 'alaikal kitab. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ, dan kami menurunkan kepada engkau Al-Kitab. yakni Al-Qur'annya itu Al-Qur'an, bukan diciptakan, namun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang di situ ada dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah diciptakan. Tidak ada wa khalaqonal Qur'an, wa khalaqonal kitab, tidak ada. Namun adanya wa anzalna, ya, atau wa nazzalna. Nah, maka ini menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an bukanlah makhluk, namun kalamullah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala tibyanan li kulli syai'in, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Qala Allahu jalla wa ala, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan mengenai petikan ayat tersebut atau potongan ayat tersebut. Allahu jalla wa ala bayyana fihi ad-din alladhi yaqbaluhu min 'ibadihi wa la yaqbalu minhum siwahu. Maka Allah jalla wa ala telah menjelaskan di dalam kitab tersebut, jadi ini maksud apa tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah, telah menjelaskan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya dari hamba-hambanya dan tidak akan menerima agama yang selainnya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Tidak ada sedikit pun dari perkara agama ini yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam wahyu yang diturunkan, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kama annahu bayyana fihi aydhan ad-din alladhi la yaqbaluhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pula di dalam kitab tersebut, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa itu Islam di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga menjelaskan agama apa saja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh agama selain Islam. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala tibyanan li kulli syai'in, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, min umuriddin, dari perkara-perkara agama. Jadi segala sesuatu yang dimaksud di sini yaitu perkara agama, ya, perkara agama, bukan perkara-perkara duniawi seperti fisika, kimia, ilmu-ilmu duniawi yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun yang dimaksudkan adalah perkara-perkara agama, dijelaskan secara terperinci sehingga kalau seseorang mau beragama, cukup dia mengambil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maka dia sudah mendapati seluruh perkara yang dibutuhkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hubungannya dengan judul bab tadi. Babnya apa? Wajib untuk mencukupkan diri dalam bermutabah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari mengikuti yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup mengikuti Rasulullah. Kenapa? Sallallahu alaihi wasallam, karena pada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencakup seluruh agama. Tidak ada agama yang yaitu berada di luar wahyu. Semuanya di dalam wahyu Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka cukup untuk dalam beragama ini kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kitab yang diturunkan kepada beliau sudah mencakup segala sesuatu mengenai agama ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang mengambil petunjuk dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti apa? Mengambil selain petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, berarti dia tidak menjalankan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan dia menjalankan kebid'ahan, ya, perkara yang baru dalam agama, dan itu dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini lanjutan daripada ayat, ya, ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', kemudian lanjutannya wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, ya, dan kami ya, atau tadi dari awal ayatnya, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab sebagai penjelas atas segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk serta rahmah sebagai bentuk kasih sayang kepada suatu kaum yang beriman ya, kepada kaum yang mau beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa huwa hudan wa rahmatan lil mu'minin, maka kitab ini adalah sebagai petunjuk dan juga kasih sayang kepada kaum mukminin. Qala mal ladzina la yu'minuna falaysa huwa rahmatan lahum wa innama huwa hujjatun alaihim. Adapun untuk orang-orang yang tidak beriman, maka kitab ini bukan sebagai rahmat atas mereka. Kitab ini adalah rahmat, kasih sayang, khusus bagi kaum yang mau beriman, orang-orang yang beriman. Adapun untuk yang selainnya yang tidak mau beriman, bukan kasih sayang bagi mereka, namun apa? Hujjatun alaihim. Kitab ini adalah sebagai hujjah atas mereka. Itu yang dimaksudkan, bahwasanya mereka tidak bisa beralasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak tahu, tidak diturunkan rasul, tidak diturunkan kitab, tidak diutus rasul, tidak diturunkan kitab. Tidak bisa, karena mereka sudah tahu diturunkannya nabi, diturunkannya atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diturunkannya kitab Al-Qur'an. Mereka sudah mengetahuinya, namun mereka tidak mau menerimanya. Maka ini adalah hujjah atas mereka, di mana mereka tidak bisa beralasan lagi, ya, karena kan sudah turun rasul atau turun diutus rasul dan juga turun kitab, mereka sudah mengetahuinya, namun mereka tidak mau menerimanya. Ya. Maka kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat buat kita, buat kaum mukminin yang mau beriman, yang mau mengikuti petunjuknya. Adapun bagi orang-orang yang tidak mau beriman, bukan sebagai rahmat, tapi sebagai hujjah yang memberatkan mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang disebutkan oleh al-muallif, hanya satu hadis. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, huwa an-nasa'iyyu wa ghayruhu 'an an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu ta'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Taurat. An-Nasa'i, itu oleh Imam An-Nasa'i meriwayatkan, dan juga yang selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat di tangan Umar bin Khattab waraqah, itu selembar kertas dari kitab Taurat. Melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang memegang selembar kertas dari kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu menegur Umar radhiyallahu anhu, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah engkau termasuk orang-orang yang ragu wahai ibn al-Khattab, apakah engkau ragu terhadap syariat yang turun kepadaku, apakah engkau ragu kepada Al-Quran atau kepada sunnah wahai ibn al-Khattab. Itu menegur Umar. Artinya kenapa sampai harus memegang Taurat dan mencari-cari apa yang ada di dalam Taurat? Ya. Cukup dengan apa yang diboleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksud beliau. Ya. Apakah engkau ragu terhadap apa yang turun kepadaku sehingga engkau ya, harus mencari dan membaca apa yang ada di dalam Taurat? Qala laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan. Bayoboa nafiyatan. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa syariat ini putih dan murni, putih dan jernih. Ya. Laukana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Kalau saja seandainya Musa itu masih hidup, kemudian kalian mengikutinya, ya, dan kalian meninggalkan aku, sungguh kalian telah sesat. Ya. Ini peringatan atau kemudian nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu katakanlah ada nabi yang lain yang masih hidup. Ya. Tidak boleh kemudian umat manusia mengikuti nabi tersebut dan meninggalkan mutabah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang diwajibkan adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya. Bukan yang mengikuti selain, atau bukan mengikuti yang selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Harus mentauhidkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara al-mutaba'ah. Fala fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, lau kana munsahayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Ini sudah pernah kita sampaikan juga. Kalau saja seandainya Musa itu hidup, Nabi Musa masih ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma wasi'ahu illa ittiba'i, tidak akan diperkenankan baginya kecuali untuk mengikuti aku. Wajib bagi Nabi Musa kalau saja seandainya masih hidup untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib pula bagi manusia untuk ya kemudian mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti nabi yang lainnya kalaupun ada. Dan tidak ada nabi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja ada, tidak boleh untuk kemudian mengikuti nabi tersebut, namun wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qala fa qala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Ya. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini Umar langsung menerima nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berkelit, tidak beralasan, langsung. Ya, ketika dinasihati dan tahu nasihat tersebut ya, benar, ya memang benar, karena berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya, merasa ridha terhadap nasihat tersebut, ya, dan mencukupkan diri dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menerima nasihat. Ini keadaannya para sahabat, terlebih khusus Umar, ya, yang dimana Umar adalah sahabat yang terbaik, yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, kemudian hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala hafizahullahu ta'ala yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umatnya, "Lau kana Musa alaihi salam hayyan wattaba'tumuhu," kalau saja seandainya Musa itu masih hidup dan kemudian kalian mengikuti mereka, "ma'annahu Rasulullah wa kalimuhu," dalam keadaan Nabi Musa itu memang Rasulullah, memang utusan Allah, dan juga kalimullah. Apa itu kalimullah? Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia. Ya. Tidak semua nabi diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang selainnya, ya, tidak berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ya, melalui perantara. Nah, Nabi Musa ya, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu ketika pada perjalanan datang ke suatu gunung yang di situ ada, yaitu Nabi Musa melihat api di sana, maka kemudian Nabi Musa menuju gunung tersebut dan ternyata, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak Nabi Musa berbicara di sana. Yang tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperlihatkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu atau bukan melihat Allah, astagfirullah, yaitu bukan melihat Allah namun berbicara. Nah, bukan melihat Allah, namun apa, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kapan? Ketika peristiwa Mi'raj, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, untuk diwahyukan atau diwajibkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu. Maka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, namun apa? Berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dua Nabi yang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lakin fatratuhu intahat. Itu walaupun Nabi Musa alaihi salam adalah seorang rasul dan seorang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi masa kenabian beliau atau masa berlakunya syarat beliau telah selesai. Masa berlakunya syarat beliau telah selesai alaihi salatu wassalam. Qala falau ittaba'tumuhu ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la dalaltum. Kalau saja seandainya kalian mengikuti dia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian telah sesat. Subhanallah, maha suci Allah. Yadhilluna wa huwa muttabi'una rasulan. Bagaimana bisa dia sesat dalam keadaan dia sebetulnya mengikuti rasul, seorang rasul? Coba mengikuti rasul tapi sesat. Ini sesuatu yang besar sebetulnya, tapi memang seperti itu kenyataannya. Mengikuti rasul tapi sesat. Kenapa? Karena syariatnya sudah dihapuskan, masa berlakunya sudah lewat. Qala na'am. Ya, memang seperti itu. Lianna hadha rasul qad intahat fatratuhu. Karena rasul ini telah berakhir masa berlaku syariatnya. Wa ja'at fatratu rasuli akhirin. Atau rasulun akhir. Dan telah datang masanya rasul yang lain. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wal insanu yaduru ma'a amrillahi anza wa jalla haitsu ma kana. Dan seorang manusia itu seharusnya berporos kepada perintah Allah azza wa jalla. Tergantung kepada perintah Allah azza wa jalla. Apapun perintah tersebut, kapanpun itu. Fallahu azza wa jalla nasakha syara'i'a as-sabiqata bi syari'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla telah menghapuskan syariat-syariat yang terdahulu dengan syariatnya Rasul Allah yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul amalu bin nasikhi wa yajuzul amalu bil mansukh. Maka yang wajib adalah beramal dengan an-nasikh, yaitu yang menghapuskan, wa la yajuzul amalu bil mansukh. Tidak boleh beramal dengan yang sudah dihapuskan. Jadi di sini Syaikh Shalal Fauzan menegaskan bahwasanya seharusnya manusia itu ketika akan beragama mengikuti perintah Rasul, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah seperti ini diikuti, perintah Allah seperti itu diikuti. Sekarang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengikuti Rasul yang terakhir. Adapun Rasul-Rasul yang sebelumnya telah dihapuskan syariatnya, sudah tidak diperintahkan lagi. Berarti apa? Ketika kita mau menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengikuti syariatnya Rasul yang terakhir dan bukan mengikuti syariatnya Rasul-Rasul yang terdahulu. Maka bisa dikatakan bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengikuti Rasul tapi sesat. Kenapa? Karena mengikuti Rasul ketika sudah selesai masa berlaku syariatnya. Qala falau anna wahidan al-ana salla ila baitul maqdis wa qala baitul maqdis qiblah. Ini Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala ingin membuat suatu perumpamaan. Kalau saja seandainya sekarang ada seseorang yang sholatnya menghadap baitul maqdis, kemudian dia mengatakan baitul maqdis la kiblat. Qala wal ka'batu, demikian pula ka'bah, wa kulluha masajid. Dan dua-duanya itu masjid. Keduanya adalah kepadanya, "Salatuka hadhihi batilah, la tasih. Salatmu ini batal, tidak sah." Qala li'anna istiqbala Baitul Maqdis nusikha wa umira istiqbalul Ka'bah. Karena perintah untuk menghadap Baitul Maqdis itu sudah dihapus. Dan wa umirta, dan engkau diperintahkan istiqbalul Ka'bah, untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini wajib. Adapun menghadap ke Baitul Maqdis wajib kapan? Dulu, sebelum diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Adapun setelah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka perintah untuk menghadap Baitul Maqdis ketika sholat sudah mansukh, sudah dihapuskan. Fa'alaika an tadura ma'a millahi wa la tadur ma'a hawaka. Maka hendaknya engkau berporos kepada perintah Allah, bukan kemudian berporos kepada hawa nafsumu, yaitu ikutilah perintah Allah, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menatinya, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, ya. Ikuti perintah Allah walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Qala fa inna syai'a idza nusikha la yajuzul 'amalu bih. Karena sesuatu apabila telah dihapuskan, tidak boleh untuk beramal dengannya. Walaupun dulu adalah syariat yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawanya dan menyerukannya kepada manusia. Berarti memang betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis dalam salat, namun itu dulu, ya, sebelum dihapuskan. Ya, adapun setelah dihapuskan syariat tersebut diperintahkan untuk menghadap kiblat, ya, maka sudah tidak boleh lagi, walaupun itu adalah syariat dulunya. Nah, walaupun itu adalah syariat pada masa awal keislaman. Qala wa kadzalika baqiyatud din. Maka demikian pula agama-agama yang lain. Fala yajuzu li ahadin an yaqula. Maka tidak boleh untuk seorang pun untuk mengatakan, ana a'malu bit-taurah. Aku mau mengamalkan Taurat saja. Ma'anna Taurata nusikhat. Padahal Taurat itu sudah dihapuskan. Waqad hurrifat. Dan Taurat itu sudah diselewengkan kepada zaman sekarang ini. Ya. Pada masa awal turunnya, tentu saja Taurat itu masih murni. Ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau sekarang, ya, sebagiannya telah diselewengkan, dirubah-rubah. Ya. Tidak murni sebagaimana awal turunnya. Qala lakin law qadra annahu laysa fiha tahrif, akan tetapi katakanlah bahwasanya Taurat itu tidak ada penyelewengan sama sekali, masih murni, ya, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, ya. Tidak ada perubahan satu huruf pun. Tidak ada perubahan satu kata pun, ya. Seandainya masih murni, sama sekali tidak ada perubahan 100% sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah. Fala yajuzul amalu biha li'annaha mansukhah. Maka tidak boleh untuk beramal dengannya dikarenakan Taurat tersebut sudah dimansukh, sudah dihapuskan, ya. Qala fat-tauratu imma muharrafah wa imma mansukhah. Maka Taurat tersebut bisa jadi sudah diselewengkan, bisa jadi sudah dihapuskan. Artinya apa? Di dalam Taurat itu ada ayat-ayat yang sudah diselewengkan, tapi tidak semuanya. Ada yang memang masih murni dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat tersebut. Kita tidak menafikannya, tapi kita tidak tahu yang mana. Pun kalau kita tahu yang mana yang tidak diselewengkan, ini memang betul-betul sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, ya. Tidak bermanfaat untuk kita memutolaahnya, menelaahnya, atau mengambil faedah darinya. Kenapa? Mansukh, sudah dihapuskan, ya, sudah dihapuskan. Fala fala yajuzul amalu biha, maka tidak boleh untuk beramal dengannya, ya. Karena ada dua alasan tadi, bisa jadi sudah diselewengkan, bisa jadi yang tidak diselewengkan pun ya itu sudah tidak berlaku, ya. Maka tidak ada faedahnya untuk kemudian menelaah dan mencari atau beramal dengan Taurat. Qala wa kadzalikal Injil, demikian pula Injil. Imam muharraf wa imam mansukh. Bisa jadi sudah diselewengkan, bisa jadi sudah dihapuskan. Walam yabqa illa al-amalu bil Qur'an alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tersisa kecuali beramal dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wad-dinu lillahi wa ma huwa bil ahwa wasyahawati war-raghabat. Maka agama ini adalah milik Allah, tidak berdasarkan hawa nafsu ataupun syahwat ataupun keinginan-keinginan semata. Semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, itulah yang kita jalankan. Ya, kita hanya menerima, mendengar, dan menaati. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hadis ini pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.